Nah, saya mau duet sama Ken Warsa itu. Hati nunana. Allahumma shalli ala Muhammad. Iki malam hari ini saya baru pertama satu panggung sama beliau ini. Aku digasai terus beliau ini, masya Allah. Wis ngono mau sak durunge ceramah njaluk jadwal mana? Njaluk jadwal enggak saya itu rata kei jadwal, bisa. Nanti insya Allah habis malam hari ini kita sering berjumpa kembali dengan Bang Said. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah di akhirat kita kumpul lagi insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo sarang-sarang kali kulo, gosida, duet tuh. Hah? Peti kualat. Boten. Gue gampang. Bayarannya bagi loro gampang. Tapi dalam rangka lembur bareng-bareng lagi. Ayo. Ya Rasulullah ya sanadi anta babullah mu'tamadi. Ya Rasulullah ya sanadi anta babullah mu'tamadi. Udah enggak tak terus nih, gue nek Habibidin kalah saingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa alladhi an'ama 'alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Habaiban al-fudala wa masyayikhan al-a'izza wa ulama'an al-kurama, para habaib, masyayikh, para alim, para kiai, bil khusus guru kita, murabbi kita, Fadilatil Habib Ali Zainal Abidin bin Segaf As-Segaf, yang semoga Allah senantiasa panjangkan usia beliau fi sihah wa afiyah, agar beliau bisa terus istiqamah membimbing kita untuk mencintai dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menggapai syafaatnya. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Umum Badan Wakaf Yayasan Unisula Fadilatil Habib Hasan bin Toha Al-Munawwar, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'anallah bi'ulumih wa adamallah karamahu fid dini wad dunya wal akhirah. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan Bapak Rektor Unisula, beliau Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SH MH, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, para dekan, para wakil dekan, para pejabat struktural di lingkungan Unisula. Yang sama-sama kita hormati seluruh mahasiswa dan mahasiswi Unisula yang mudah-mudahan menjadi generasi yang salihin salihat, mudah-mudahan menjadi generasi yang ulul albab, generasi yang pelopor bukan pengekor, yang pengais bukan pengemis, yang perintis bukan pewaris, yang penggerak bukan penggertak, yang punya karakter bukan yang karaten, yang luar biasa bukan yang biasa di luar, yang ahli zikir bukan yang tukang kentir, yang ahli Quran bukan yang suka pacaran, yang ahli solawat bukan yang ahli maksiat. Spesial saudara-saudara saya Zahir Mania yang tumplek-plek di auditorium Unisula, juga di seluruh Nusantara dan di seluruh belahan dunia dimanapun. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati, memberkati dan meridhai kita semuanya. Para jamaah, dalam satu kesempatan hormat peringatan Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saya pernah ditanya oleh seorang kiai sepuh, "Ustaz, dalem yai. Aku arep takon yang sampean. Monggo yai." Gusti Allah iku saiki pas lagi opo? Jadi pertanyaannya itu, Allah itu sekarang pas lagi ngapain? Coba misalnya pertanyaan ini saya lempar ke panjenengan semua, Allah sekarang lagi ngapain? Kira-kira jawabannya gimana? Waktu itu saya menjawab, "Nggih, ngapunten yai, kula mboten ngertos." Kemudian beliau dawuh, "Sampean tak kandhani ya Ustaz. Gusti Allah iku saiki sholawatan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Innallaha sak temene Gusti Allah wa malaikatahu lan pira-pira malaikate Allah iku yusalluna padha maca shalawat." Pakai fi'il mudhari yang salah satu faedahnya tadullul istimrar, menunjukkan makna terus menerus berkesinambungan, selalu terus menerus tanpa henti. Jadi Gusti Allah dan seluruh malaikat itu selalu terus menerus tanpa henti bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Allah pun memerintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian dan sampaikanlah salam kesejahteraan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jamaah, kalau ada pertanyaan siapa yang paling suka bersolawat, siapa yang paling seneng bersolawat, siapa yang paling hobi bersolawat, jawabannya yang paling suka bersolawat, yang paling seneng bersolawat, pertama Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua para malaikat. Semua malaikat itu kesukaannya bersolawat, semua malaikat itu kesenengannya solawat. Sedoyo malaikat niku hobine solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kalau kita seneng solawatan, berarti kesenangan kita sama dengan kesenangan para malaikat, kesukaan kita sama dengan kesukaan malaikat, hobi kita sama dengan hobinya malaikat. Lah, wong kuwi nek senengane padha senajan wong liya dadi bolo, mergo senengane padha. Saudara kandung tapi senengane kok ora padha koyok wong liya. Ada saudara kandung, satu hobinya sholawatan, satu hobinya dangdut koploan, gak nyambung, malih koyok wong liya. Orang lain tapi kalau hobinya sama, kesukaannya sama, dadi bolo. Allahumma sholli ala Muhammad. namanya bolo kuwi nek ana apa-apa mesti mbela. Arane bolo itu kalau ada masalah, kalau ada apa-apa mesti mbela. Kalau kita bolone malaikat, ada kasus di kita, ada masalah di kita, mesti para malaikat akan membela kita. Para jamaah rahimakumullah, saya yakin panjenengan semua sudah akrab dengan sebuah hadis di mana ada empat malaikat yang paling utama bertamu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Keempat malaikat itu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Izrail. Setelah mengucapkan salam, pertama malaikat Jibril matur, "Ya Rasulullah, siapapun dari umatmu yang banyak bersolawat kepadamu, sinten mawon umate panjenengan sing kathah maos solawat dateng panjenengan?" Disebut kathah ini ada riwayat yang menyebutkan 10 kali setiap hari, tapi ada riwayat lain setiap hari minimal 100 kali. "Maka aku berjanji ya Rasulullah, besok pada hari kiamat umatmu itu waktunya menguat apa menguat itu ya wayahe nguwat ning dhuwure neraka menuju ke surga kok ora wani mboten napa-napa Kanjeng Nabi, saya akan datang menuntunnya." Benjing ten akhirat umate panjenengan sing kathah mau selawat dateng panjenengan wayahe nguwat ning dhuwure neraka kok ora wani nguwat mboten napa-napa, badhe kula parani kula tuntun mergo niku bala kula. Pancen bala iku ora ana barang abot. Allahumma sholli ala Muhammad. Bala kuwi sing angel dadi gampang, sing abot dadi enteng. Mergo bala. Contoh, sampeyan iki umpama wong NU. Seneng banget karo NU. Terus aman tepak dolan nang omahe wong, ning kono kok weruh ana gambar lambang NU. Mesti ati sampean ngomong, bala iki. Jenenge wonge sapa? Mbuh ra roh. Pokoke senengane padha berarti bala. Halo. Halo. Nih. Sampeyan semuanya zahir mania. Pas mlaku-mlaku ketok ana bocah nom nganggo jaket tulisane zahir mania. Bala iki. Ana wong loro tiba. Sing siji wonge nganggo jaket zahir mania, siji nganggo jaket tulisane Ajinomoto. Mesti sing sampeyan tulungi dhisik sing nganggo jaket zahir mania, mergo bala. Lah sampeyan lek seneng selawatan dadi balane malaikat, sok ning akhirat dibelani karo malaikat. Para jamaah, besok di akhirat itu ada acara nguwot. Ya ruwame ngono. Kabeh wajib nguwot. Gak nguwot digetaki malaikat. Ayo nguwot. Nang meneng ae. Nguwot. Yo. Sampean kok rawani nguwot, tapi sampean seneng selawatan, tenang. Malaikat Jibril akan datang. Diparani malaikat Jibril, "Dik, ayo nguwat, Dik. Wedi aku. Ayo nguwat tak tuntun. Aku lo wedi. Ayo tak gendong." Masya Allah, akhirnya digendong karo malaikat Jibril melintasi jembatan yang membentang di atas neraka menuju ke surga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian malaikat Jibril, Mikael, matur, ya Rasulullah, siapapun dari umatmu yang memperbanyak sholawat kepadamu, satu riwayat sehari 10 kali minimal, riwayat yang lain minimal sehari 100 kali, saya ini malaikat Mikael. Malaikat Mikael itu tugasnya apa? Halo? Malaikat Mikael itu bagian apa? Bagi rizki. Jadi Mikael itu bagian konsumsi. Besok di mahsyar, nengororo mahsyar, di mana jarak matahari dengan kepala cuma sejengkal, enggak ada makanan, enggak ada snack, enggak ada minuman. Semua orang kelaparan, kehausan bertahun-tahun. Maka ya Rasulullah, saya berjanji, siapapun dari umatmu yang memperbanyak sholawat kepadamu, aku akan memberikan minum kepadanya dari air telaga Kautsarmu. Jadi benjeng neng maksar, malaikat Mikael karo anak buahe iku bagiane bagi-bagi minuman khusus kanggo wong sing seneng sholawatan. Malaikat Mikael sa anak buahe iku lho, andum banyu yang dingin mas, yang dingin, yang dingin, yang dingin mas, yang dingin, yang dingin, yang bolo, yang bolo, yang suka sholawat mas, yang bolo, yang bolo, yang dingin mas, yang dingin, yang dingin, yang tidak bolo enggak boleh. Ono kok zahir mania, eh malaikat aku njaluk ngombe, nyoh bolo toh, oh yo zahir mania dikei, mas mas aku njaluk ngombe, Ajinomoto ora. Iki merek terasi. Ora bolo. Sing ra bolo rantuk. Halo. Halo. Ya Allah ya Karim. Kalau orang itu sudah mendapat minum air dari telaga Kautsar itu, meskipun cuman seteguk, selamanya enggak akan pernah merasa dahaga. Selamanya enggak akan pernah merasa lapar. Dan itu pertanda bahwa dia termasuk ahli syurga. Yang ketiga, malaikat Israfil. Matur, ya Rasulullah, saya ini malaikat Israfil. Siapapun dari umatmu yang memperbanyak sholawat kepadamu, kalau dia mati sementara masih banyak dosa-dosanya yang belum diampuni, aku akan bersujud kepada Allah memohonkan ampun atas dosa-dosanya, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku dari sujud sebelum dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Masya Allah. Terus malaikat Israel. Ini malaikat Israel matur, ya Rasulullah, umatmu yang memperbanyak sholawat kepadamu adalah boloku ya Rasulullah. Aku ini tugasnya mencabut nyawa. Maka umatmu yang memperbanyak sholawat kepadamu, besok waktu naza, aku akan mencabut ruhnya seperti aku mencabut ruh para nabi dan para rasul. Artinya aku akan mencabut ruhnya dengan halus. Jadi malaikat Israel nek njabut nyawane wong sing ahli sholawat iku garapane halus. Guyumu kok kaya gak percaya ngono mudun. Njabutno nyawa kuwi ana sing garapane halus, ana sing garapane kasar. Sing seneng sholawatan digarap halus, sing gak seneng sholawatan apa maneh bid'ah-bid'ah no sholawatan titenono. Dikit dolanan karo Israel, ditarik srek balik noneh srok, tarik sret balik neh srok, melet-melet rakaruan ben wonge krungu yo bene. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi ngapunten ya, njabutno nyawa iku ana sing alus ana sing kasar. Kok njabutno nyawa, njabutno untu lho. Ana sing alus ana sing kasar. Saya ingat dulu waktu masih di pondok, saya 13 tahun di Gresik di tanah tumpah darahnya Habibidin. Jadi saya ini juga produk Gresik seperti beliau. di samping di Langitan dan di beberapa pesantren yang lain. Saya waktu masih di pondok itu pernah sakit gigi, tayang wis gak kuat, begitu enteng niat tak jabut no. Saya datang ke klinik, poli gigi waktu itu udah tutup soalnya aku datang wis kesiangan, tapi dokternya belum pulang. Saku moro ditakoni karo dokternya, lapo dek badan jabutnya untu pak dokter. Akhirnya ditakoni mana sing murah apa sing larang. Lah sing murah pinten, sing larang pinten. Sing murah 30.000, sing larang 70.000. Nah, waktu itu duitku cuma 50.000. Aku mikir, sing murah mawon pak dokter. Ya wes mangap. Saya disuruh mangap, terus disontek kertek kertek. Aduh, kok sakit pak dokter? Murah kok. Murah njaluk penak. Ya wes metu. Saya disuruh nunggu 10 menit. Begitu selesai 10 menit, saya dipanggil lagi. Dek, mrene. Nggih, Pak Dokter, aku dikongkon mangap maneh. Dekne nggawa catut. Dadi untuku ki dicatut, ya ongkak-ongkek diobat apitno, merucat, merucut. Aduh, kok sakit, Pak Dokter? Murah njaluk penak. Tapi dari situ saya dapat hikmah. Ternyata apa wae lek sangune kurang iku dadine lara. Allah ya Karim. Ibu bapak, sampeyan mboten gadah rencana njabutno nyawa. Hah? Rencana sampeyan sok wayah njabutne nyawa iku golek tarif sing murah apa sing larang? Sing rajin sholawatan. Orang yang ahli bersholawat, demi Allah, ini udah sumpahnya malaikat Israel, akan mencabut rohnya seperti mencabut roh para nabi dan para rasul. Halus. Bukan hanya itu, orang yang ahli bersholawat, memperbanyak bersholawat, ketika proses sakaratul maut, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menungguinya. Wong niku nek ahli sholawatan, ketika proses kematian Kanjeng Nabi rawuh. Tidak ada manusia di dunia ini yang lebih dekat ke kita melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak kandung, ibu kandung itu katanya paling dekat, masih kalah dekat dengan Rasulullah. Saking sayangnya Rasulullah sama umatnya, saking cintanya Rasulullah sama umatnya. Kalau kita jadi orang baik, kalau kita jadi orang yang sering memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, ketika nanti kita mati, Rasulullah hadir menjemput roh kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau udah dibawa sama Rasulullah, kemudian kita digandeng sama Rasulullah, diajak sowan ngadep ngersane Gusti Allah. Ketahuilah para jamaah, kita enggak akan pernah bisa sampai kepada Allah tanpa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam salawat ada satu anta babullah. Ya Rasulullah ya sanadi anta babullah mu'tamadi. Ya Rasulullah ya sanadi anta babullah mu'tamadi. Udah enggak tak terus nih, gue nek Habibidin kalah saingan. Allah. Saya itu dulu ngefans banget sama Sayyidil Walid beliau, Habib Segaf As-Segaf. Iku kalau sholawatan, kalau gambusan, wah aku ngefan banget. Sekarang ketemu sama putranya, tapi saya ngefan abai. Ya. Nah, karena beliau bisa seperti ini ya, itu barokahnya dari abahnya, barokahnya dari mbahnya. Kalau beliau ya belum. Artinya belum sampai pada level abahnya dan mbahnya. Tapi insya Allah ini udah proses. Proses. Cuman ya hati-hati, Zahirmania itu banyak harim-harim yang gitu-gitu, hati-hati. Itu sing garai rasido dadi wali yo perkara jilbab-jilbab iku sing garai. anta babullah ya Rasulullah, engkau adalah pintu untuk bisa wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lekak melalui rekomendasi nih Kanjeng Nabi, kita enggak akan pernah bisa sampai kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, nanti kalau Rasulullah yang menuntun kita sowan kepada Allah, Allah akan menyambut kita dengan senang. Kenapa? Karena yang membawa kita adalah kekasih Allah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus sampean kok dikudang-kudang ambek Gusti Allah. Indah banget kudangannya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, hei wong apik, hei zahir mania, hei mahasiswa mahasiswi Unisila Unisula, sak dosene, sak dekane, sak rektore, izin Pak, rektor itu artinya tukang ngoreksi sing kotor-kotor. Nah iya, yang kotor yang enggak benar harus dibuang semua. Nah, kalau dekan itu idenya meyakinkan gitu. Dekan. Sing paling melas iku dosen, omongane sak dus-dus bayarane cuma sak sen. Paling melas. Hehe, wong apik wong apik, mrene mrene mrene, mrene mrene, moro bali nang pangeranmu, yo aku iki pangeranmu. Kembalilah kepada Tuhanmu. Aku ini Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Radiyatan seneng, mardiyatan disenengi. Jadi kula sampeyan sowan Allah seneng, Allah sing kita sowani seneng, seneng ketemu seneng. Ini puncak kenikmatan dan kebahagiaan. Makanya dikatakan al-mautu tamamun nikmah. Kematian itu adalah sempurnanya kenikmatan. Sampean ning donya iki pernah ngrasakno nikmat apa sing paling nikmat menurut sampean? Enggak ada apa-apanya dibanding nikmatnya kematian. Al-mautu tuhfatul mukmin, kata Rasulullah. Mati itu hidangannya orang mukmin. Mati iku rampatane wong mukmin, jajane wong mukmin. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jazak. Donya iki nggone amal, akhirat nggone balesan, nggone bayaran. Mangkane wong mukmin mati iku marani bayaran. Yo seweneng tanggal 6. Allahumma shalli ala Muhammad. Radiyatan mardiyah. Seneng. Cuma maaf, rata-rata manusia itu takut mati, betul? Kok enggak jawab? Rata-rata manusia itu takut mati, betul? Ora apa-apa. Jangankan kita, putri tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah, itu udah dibisiki sama Rasulullah. "Nduk Fatimah, kamu nanti di surga bareng sama aku, di surga derajat tertinggi, dan kamu nanti akan menjadi sayyidatun nisa'i ahlil jannah, ratu dari wanita-wanita penghuni surga." Aku seneng banget. Ngoten mawon Sayyidah Fatimah niku tasih ajrih pejah. Sek wedi mati pernah matur kepada Rasulullah, "Abah, apa nduk? Kenging napa to Bang tiyang niku kok pejah barang? Kenapa sih orang kok harus mati?" Jawab Nabi, "Ya, semua orang yang mati, nduk. Saya takut, Abah. Kulo ajrih, Abah. Yo kabeh wong yo wedi mati. Rapopo saiki awakmu wedi mati. Sok nek wis wayahe, awakmu pengin-pengin dhewe." Dadi pengin-pengin dhewe nek wis wayahe. Iki ana sing wis pengin. Pak Rektor sampun pengin? Oh, dereng. Mboten napa-napa Pak Rektor. Saniki dereng pengen wong ngono kuwi kadang-kadang pingine dadak. Ya mungkin saniki dereng pengen kondukin dalem terus pengen ya ora ngerti ya. Kadang-kadang dadak kepinginane. Radiyatan. Loh, Saya durasinya kan cuma 30 menit. Eh? Oh, Habibnya minta lanjut-lanjut. Ini kalau waktunya ditambah namanya lembur, Bib. Jadi kalau lembur itu ada hitungannya sendiri. Jadi radiyatan mardiyah, seneng dan disenengi. Makanya orang kalau matinya baik itu yang laki kelihatan makin ganteng wajahnya, makin bersih auranya. Yang perempuan juga kelihatan makin cantik, makin manis, makin bersinar. Bibirnya menyunggingkan senyum, kemudian keningnya berkeringat. Itu diantara tanda-tanda mati husnul khotimah, tanda-tanda mati ini api. Ya mutul mu'min bi'airikil jabin. Orang mukmin meninggal itu batu kemeringat. Kenapa? Orang kalau matinya baik kok nek lanang tambah bagus, nek wedok tambah ayu. Mergo seneng. Pancene seneng iku nambahi rupa. Susah iku nyuda rupa. Ana wong lanang ora pati bagus, ora pati ganteng, tapi sugih, atine seneng. Ngono ku disawang yo sedep ngono model. Sedep. Wong lanang rupane ganteng tapi melarat, yo kepyur. Kaya TV ra ono antene. Jadi modele rodok mangkak. Ana bocah wedok prawane biasa ora pati ayu, terus dirabi wong lanang sugih. Ngono ku oleh telung wulan yo mundak pantes ngono, sikil-sikilane mundak apik, pundak-pundakane mundak apik ngono. Ana bocah wedok prawane ayu banget, terus dirabi wong lanang melarat. Lah sak wulan yo rusak kabeh. Melakune sampai begagah-begagah. Ya perkara kakean dijak usung-usung boto. Nyereti gledekan ngono dadi wis rusak kabeh. Mergo susah. Wong lek matine apik itu gembira berjumpa dengan Rasulullah, gembira berjumpa dengan Allah, gembira diperlihatkan nikmat surga. Lah nek matine elek iku biasane yo munda elek rupane, munda wireng mencaureng. Lambene mecucu ilate melet muntuk-muntuk, matane melorok mendelik-mendelik. Munda elek. Enek kok wong nang donyane ganteng bareng mati, munda elek, mecucu nyaprut, modele kaya ora patek setuju dipateni. Allahumma shalli ala Muhammad. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku. Siapa yang dimaksud ibadi? Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Orang-orang yang ahli bersolawat, dicintai Rasulullah, baru di alam barzah. Udah disuruh menuju ke surga barzah, dikumpulkan bersama para rasul, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang sholih, ditempatkan di raudhatun min riyadil jannah. Allahumma ja'alna minhum, amin. Allahumma sawenang wis manggon ning taman-taman swarga. Apa maneh nang mati sak bojone wis padha mati nang padha apike. Ya sawenang ning taman-taman swarga, godhag-godhakan ngono yo. Gulung-gulung kaya film India ngono. Karenanya momentum peringatan tahun baru 1444 Hijriah, mari kita gunakan untuk melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Saya ulang, mari kita gunakan momentum tahun baru 1444 Hijriah ini untuk terus melakukan perbaikan menuju kebaikan untuk meraih yang terbaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Para jamaah, untuk mendapatkan target itu kita harus berhijrah. Hijrah itu secara umum ada dua. Ada hijrah makaniyah, ada hijrah ma'nawiyah. Hijrah makaniyah itu hijrah dalam artian berpindah. hijrah tempat, hijrah dalam arti berpindah. Sedangkan hijrah maknawiyah itu hijrah sifat, hijrah dalam artian berubah. Ringkes-ringkes saja, kalau hijrah makaniyah kita tahu Rasulullah berpindah meninggalkan Makkah menuju Madinah. Maka syaratnya hijrah makaniyah itu harus ada yang ditinggalkan dan harus ada yang dituju. Dua-duanya harus ada. Ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Itu hijrah. Ada yang ditinggalkan tapi enggak ada yang dituju, itu bukan hijrah. Namanya minggat. Lah iya toh. Ada yang dituju tapi enggak ada yang ditinggalkan, juga bukan hijrah, namanya ngelamun. Kok gak pati cerdas kok ketoke wong-wongane. Nah, kalau hijrah ma'nawiyah, hijrah sifat itu banyak, ada hijrah i'tiqadiyah, ada hijrah khuluqiyah, ada hijrah syu'uriyah. Ini kapan-kapan kalau saya diundang lagi sama Pak Rektor tak uraikan secara jelas. Iki lho, ini marketingnya wong pengajian biar penasaran. Nek tak sampai no kabeh saiki gak diundang meneh kok. Oke, gini. Rasulullah menghijrahkan manusia dari jahiliyah menuju islamiyah. Secara umum seperti itu dulu. Kenapa sih Rasulullah harus berhijrah? Apa perjuangan di Makkah beliau enggak berhasil? Jawabannya berhasil banget. Jadi salah besar kalau ada yang bilang fase dakwah di Makkah selama 13 tahun Rasulullah tidak berhasil. Salah besar. Sangat-sangat berhasil. Fase dakwah di Makkah 13 tahun itu orientasi dakwahnya Rasulullah adalah menanamkan iman dan menguatkan akidah. Maka ayat-ayat Al-Quran yang turun di Makkah yang kita kenal dengan ayat Makkiyah itu mayoritas berbicara soal iman, mayoritas bahas akidah, termasuk Juz Amma yang saya yakin seluruh jamaah banyak yang hafal Juz 30. Tapi kalau 30 Juz, kalau Juz 30 banyak yang hafal, kalau 30 Juz ya sampean paling ya jus apel, jus mangga, jus alpukat, jus nanas itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jus amma itu 95% makiyah. Maka yang dibicarakan di jus amma itu mayoritas tentang keimanan, tentang akidah. Itu. 13 tahun Rasulullah berjuang menanamkan iman, mengokohkan akidah. Berhasil apa enggak? Berhasil banget. Coba baca dalam sejarah. Orang-orang yang sudah masuk Islam, orang-orang yang sudah menjadi pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat teguh dalam memegang keimanannya. Contoh sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau masih menjadi budak, beliau iman kepada Rasulullah, beliau mengikuti Rasulullah. Ketahuan nama majikannya, diancam sama majikannya, Bilal, kamu jadi pengikutnya Muhammad ya? Iya, kenapa? Tak hukum kamu. Keluar kamu. Kalau kamu mau kembali kepada agama lama, kamu enggak akan aku hukum. Tapi kalau kamu tetap mengikuti ajaran Muhammad itu, akan aku siksa kamu. Jawabannya apa? Silahkan kalau mau disiksa. Akhirnya Bilal disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Diikat, ditelentangkan di padang pasir dalam terik panas matahari yang membakar, atas panas matahari yang membakar, bawah panas bebatuan dan pasir yang luar biasa, ditelentangkan, diikat. Bukan cuman itu, dada Bilal dijereti, apa dijereti itu, dibrui loh, batu yang sangat besar. Jeret. Bilal hanya berucap ahad. Dijerati meneh, jerat ahad. dia baru bisa mengucap ahad ahad, maksudnya kul huwallahu ahad. Cereneng aku yo tak ulangi, Bilal kul huwaili. Jadi ternyata Bilal yang ngamalno ijazah teko aku. Ahad. Dia dijerat, ayo kamu kalau keluar dari ajaran Muhammad tak bebaskan dari hukuman ini, tapi kalau kamu tetap ngotot tak siksa lebih parah. Jerat ahad, dijerati mana? Jerat ahad ahad. Akhirnya konangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian Bilal dibebaskan, ditebus, dibeli sama Abu Bakar Siddiq dan dibebaskan. Betapa kuat keimanannya. Itu diantara keberhasilan Rasulullah. Ada sahabat namanya Yasir, satu keluarga beriman kepada Nabi, mengikuti ajaran Nabi. Dia diintimidasi sama masyarakatnya. Yasir, kamu sekeluarga kalau tetap mengikuti ajaran Muhammad akan kami bunuh kamu sekeluarga. Apa kata Yasir? Silahkan, kematian lebih aku sukai asal dalam iman dan diridhoi Allah. Akhirnya Yasir sekeluarga dibakar hidup-hidup sama masyarakatnya demi mempertahankan iman, demi mempertahankan akidah. Belum lagi seorang sahabiah yang namanya Sumayyah. Ini wanita pertama yang jadi syahid dalam Islam, syahidah dalam Islam. Wanita pertama yang mati syahid dalam Islam namanya Sumayyah. Dia ketahuan masyarakatnya jadi pengikut Nabi Muhammad, imannya kuat. Akhirnya dihukum dengan oleh masyarakatnya dengan hukuman yang tidak berperi kemanusiaan. Diikat pakai rantai, kaki kiri, tangan kiri diikat pakai rantai, kemudian rantai itu diikatkan lagi ke kuda. Kudanya dicambuki supaya lari kenceng ke arah kiri. Demikian pula kaki kanan sama tangan kanannya diikat kuat pakai rantai. Rantai itu diikatkan ke kuda. Kudanya dicambuk keras sehingga kuda itu lari kenceng ke arah kanan. Kuda yang dari kiri lari kenceng ke arah kiri. Kuda yang narik dari kanan lari kenceng ke arah kanan. Akhirnya tubuh Sumayyah terbelah jadi dua. Krak. Sama ora usah bayang gesing suwe apane. Masya Allah. Loh, itu diantara keberhasilan dakwah Nabi di Makkah. Jadi gak benar kalau ada yang bilang Nabi di Makkah gak berhasil. Kenapa kalau di Makkah udah berhasil kok diperintah Allah hijrah ke Madinah? Allahumma shalli ala Muhammad. Gini bapak ibu para jamaah, agama itu bukan hanya vertikal, bukan hanya mahdhah yang dalam hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja, tapi agama itu juga horizontal, mengatur hubungan dengan sesama manusia, bahkan hubungan dengan lingkungan. Ini juga bagian dari agama. Lah di Makkah waktu itu, untuk bisa menjalin komunikasi sosial, membangun hubungan sosial kemasyarakatan yang baik, susah, sulit, karena Rasulullah selalu diancam, diintimidasi. Jangankan bersosial, jangankan bikin acara semacam ini, Rasulullah ngajar ngaji aja sembunyi-sembunyi di rumahnya sahabat Arqam yang dikenal dengan Darul Arqam, karena selalu diancam dan diintimidasi oleh pembesar-pembesar Quraisy. Ada Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, waktu itu Abu Gosok urung ono. Jadi sulit untuk membangun hubungan sosial yang baik. Maka Rasulullah diperintah Allah untuk hijrah ke Yasrib. Waktu itu namanya Yasrib. Nah, ketika di Yasrib baru Rasulullah membangun komunitas masyarakat. Semua komponen dan semua elemen dilibatkan oleh Rasulullah, diajak gabung oleh Rasulullah, diajak duduk bersama oleh Rasulullah untuk membentuk komunitas masyarakat. Kalau coro saiki yo pemerintahan, yang leadershipnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Rasulullah iku ya nabi pendakwah. Rasulullah iku ya bakul pedagang ulung. Maaf. Sayyidah Khadijah terpikat, terpesona, dan jatuh cinta sama Rasulullah itu karena memang Rasulullah itu jujur, Rasulullah berakhlak mulia, Rasulullah ganteng, dan Rasulullah adalah pedagang sukses. Jadi jangan salah ya, jangan dikira Rasulullah nikah Sayyidah Khadijah yang usianya lebih tua karena Sayyidah Khadijah janda kaya raya. Memang Sayyidah Khadijah janda kaya raya, tapi bukan karena itu Rasulullah menikah Sayyidah Khadijah. Rasulullah waktu menikah dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah juga kaya raya. Rasulullah sudah sukses dalam berdagang. Bayangkan maharnya Rasulullah nikah sama Sayyidah Khadijah itu 200 ekor unta merah. Unta merah itu unta yang harganya paling mahal. Kalau sekarang kira-kira 50 juta. 50 juta kali 200, 10 miliar. Kanjeng Nabi nikah Sayyidah Khadijah itu mas kawine 10 miliar. Kak koyo Semarang, saya ketewu sak legreke. Halo. Halo. Rasulullah juga jenderal. 27 kali Rasulullah berada di garis terdepan memimpin pasukan perang. Rasulullah itu insan kamil, sempurna, sehingga beliau menjadi uswatun hasanah. Nah, dalam membentuk pemerintahan, membentuk komunitas masyarakat, semua komponen dilibatkan oleh Rasulullah. Bukan yang beragama Islam saja, yang non muslim pun, yang Nasrani, yang Yahudi, yang Majusi juga diajak duduk bersama, bermusyawarah, membuat kesepakatan. Sehingga kita kenal ada Piagam Madinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, setelah bikin Piagam Madinah itu Rasulullah bersabda gini, siapapun orang Islam yang membunuh non muslim yang berada dalam lindungan Piagam Madinah ini, haram baginya mencium bau surga. Betapa Rasulullah sangat menghargai. Halo, ki paham tak gak atau tidak bahasan model kayak gini? Paham gak? Paham gak? Itu saja yang saya sampaikan. Luwe sak jam kurang yang undang meneh. Nah, yang iya yang terpenting 5 menit tak imbui. Lembur. Nah, iya. Halo. Halo. Nah, berikutnya tahun baru kita menatap ke depan. Bicara soal masa depan, kita tahu masa depan itu ada dua, ada masa depan ukhrawi, ada masa depan duniawi. Ada masa depan fid dunya, ada masa depan fil akhirah. Umumnya kalau diajak bicara masa depan, kita lebih fokus masa depan yang dunia. Betul? Betul? Contoh sederhana, kalau misalnya kita mau bangun rumah, itu yang kita planning, rumah yang pasti akan kita tinggali selamanya, atau rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Allah, kiseng teko ki ayu-ayu tapi kok oon ya modele. Sampean misalnya arep bangun omah lho, sing sampean pikir iku omah sing arep dinggone selawase, omah swarga, apa omah sing arep ditinggalne selawase, omah donya? Mbel gedes. Oke, harusnya dua-duanya. Ya wis, dua-duanya. Rumah yang akan kita tinggalkan selamanya, rumah dunia, ya kita pikirkan. Rumah yang akan kita tinggali selamanya, rumah yang di surga, juga harus kita pikirkan. Cuma saya nanya dulu, dijawab, rumah dunia sama rumah surga lebih bagus mana? Surga. Lebih indah mana? Surga. Lebih megah mana? Surga. Lebih mewah mana? Surga. Lebih lux mana? Surga. Lebih eksklusif rumah mana? Surga. Cuma anggaranmu lebih banyak mana? Rumah dunia yang pasti akan kita tinggalkan selamanya, kadang ratusan juta bahkan miliaran. Kita sadar kalau kita udah mati, gak ada yang kita bawa. cendelo situ ae gak katut. Ngono sampai miliaran. Sementara rumah yang akan kita tinggali selamanya di surga gak mikir. Coba misalnya ada kotak amal untuk yatim, itu untuk bangun rumah di surga. Kotak amal untuk masjid, kotak amal untuk pesantren, itu untuk bangun rumah di surga. Sampean bawa duit 100.000, 50.000, 20.000. Yang dimasukin kotak amal berapa? Rongewu. Wong pilihane lho, sampean bawa duit 100.000, 50.000, 20.000. Yang dimasukin kotak amal berapa? 2.000. 2.000 nggo bangun omah. Entuk paku siji nyublesi bokongmu. Itu kita. Halo. Makanya tadi pagi saya sampaikan, kalau dihadapkan kepada pilihan dunia akhirat, pasti kita lebih memilih dunia. Baltuk sirunal hayatat. Pegang duit 100.000, ditawari akhirat santunan yatim, tiketnya 100.000. Terus ada tawaran dunia, tiket pertandingan sepak bola PSIS Semarang melawan Manchester United. Yang ketawa berarti merendahkan bangsa sendiri kamu. Coba ngomong ra mungkin mau. Lah siapa tahu nanti PSIS Semarang iso ngalahne MU kok yo. Kira-kira sampean pilih santunan yatim apa bal-balan? Itu kita. Halo. Misalnya pengajian ini ditiketkan, enggak usah larang-larang, 50.000 tiket pengajian sing ceramah Anwar Zahid. Terus dangdutan tikete 50.000 juga. Milih pengajian apa milih dangdutan? Percaya, jamaah yang hadir pasti pilih pengajian sing ditinggal. Itu kita. Halo. Maka kita harus adil bagaimana menyikapi dunia dan akhirat. Ada satu petunjuk praktis, wabtaghi fi ma atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Ingat Bapak Ibu para jamaah, dunia betapapun indahnya itu sifatnya hanya mungkin. Akhiratlah yang pasti. Apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini, mulai malam ini sampai nanti kita mati, itu sifatnya hanya mungkin dan mungkin, kemungkinan dan kemungkinan. Makanya kita kalau mau ngapa-ngapain dalam kehidupan dunia ini, kita disuruh bilang insya Allah, kalau Allah menghendaki. Karena di dunia enggak ada yang pasti. Halo. Kadang udah direncanakan mating-mating mateng, nyatanya gagal. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Halo. Yang pacaran udah seneng sama seneng, tir podo irenge, sir podo kentire, wong tua podo setujune, urung mesti dadi bojone. Kadang nek pacaran rolas tahun, ente-ente ane dirabi kancane dewe. Dunia itu gak ada yang pasti kok. Halo. Hanya mungkin. Coba saya tanya, bocah wedok sing rupane ayu keng karo sing rupane elek, rabine dhisik ndi? Ora mesti. Kadang sing rupane elek rabi dhisik, sing rupane ayu ra payu-payu. Dijajal ditinggal, dijajal ditinggal, dijajal ditinggal. Kae sing keplok buanter kae gelek njajal kae. Dunia kok. Halo. Kadang udah suka sama suka pacaran, bisa jadi suami istri tapi belum pasti bahagia. Walaupun dulu waktu pacaran sudah seia sekata, sevisi semisi, sehidup semati. Semboyane ae, aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Begitu nikah belum tentu bahagia. Kadang-kadang indahnya hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, gaweane padu, omongane wagu, saru, wis ora seru tur gak lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu kalau anaknya sudah 7. kelihatan layu. Disawang luweh ayu pembantu. Katik wis ora duwe untu, akhire masang gigi palsu, dike omong adep-adepan abape mampu. Dunia kok. Woi. Woi. Enggak ada yang pasti. Ngapunten ngapunten, mungkin-mungkin dan mungkin saja. Ada orang lama pengen punya rumah. Begitu bisa bangun rumah, ternyata dia enggak bisa menempati rumah itu. Makanya maaf, akhirat itu yang pasti. Mati pasti. Hidup lagi sesudah mati pasti. Adanya surga dan neraka pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia. Siapa yang masuk neraka pasti hina, pasti sengsara, pasti menderita. Kalau dunia itu sawang sinawang. Kono nyawang kene penak, kene nyawang kono penak. Jare kono penak kene, jare kene penak kono. Jare kae penak iki, jare iki penak kae. Itu dunia. Maaf, sampean-sampean nyawang wong sing provisine kaya aku ngene iki, menurut sampean penak napa mboten? Munggah gentenono ayo. Ayo. Nyoh mikae nyoh. Ayo nyoh gentenono. Yang bilang penak nyoh gentenono. Pikiranmu penak lah ngene to. Penake nyekeli mik ngoceh sak jam hasilnya sak mono akeh. Pikiranmu lah kuwi to. Lho sampean ora mikir resikone. Coba salah ucap, sabkul lisan, keprucut omong bisa jadi kasus besar, apalagi figur publik. Coba. Atau misalnya yang saya sampaikan salah, jamaah gak ngerti kalau salah, karena jamaah meyakini saya lebih pinter daripada jamaah, padahal yang saya sampaikan salah. Makanya ini belum tentu, saya dengan sampean belum tentu lebih pinter sampean. Yang saya sampaikan keliru, salah, didengar jamaah ribuan kayak gini, mereka meyakini benar, akhirnya dilakoni. Berarti saya menyesatkan ribuan jamaah. Berapa dosa yang saya tanggung? Dunia akhirat tersikone. Mulane pantes nek larang. Lah kan semakin berisiko semakin mahal. Lah dirimu yang murah wong cangkemmu ora berisiko. Maaf. Lah, saya sama Habibidin ini bisa jadi kata Habibidin enak Anwar Zahid itu ngatuk ngoceh sediluk tok. Wah, aku kudu peteng tengan gerak nih jamaah, ngatur jamaah. Kalau saya ya enak ndekne. Ndekne karek reget ayo ya sokan. Ngono tok. Sing nerusne kan iki sing nerusne. Yo enak ndek eneng. Aku iso ya. Assalamu alaikum. Sing nerusne kan iki. Sing petentengan sampai ototis gulu sak jempolan sikil. Iki. Tapi engko sing entuk akeh iki. Ngono. Ini dunia sawang sinawang. Kadang sing numpak Mercy mbrebes mili, sing numpak becak iso lincak-lincak, sing turu hotel tengel-tengel, sing turu gedung guyang guyu, sing mangan sate tele-tele, sing mangan gereh iso mendeh-mendeh. Ini dunia. Makanya kalau di dunia orang miskin wani ngece wong sugih. Alah, orang mesti dadi wong sugih luwih enak timbang wong melarat. Emang iya. Urung mesti turuno spring bed luweh nikmat timbangane turuno pring kriyat. Kadang turuno spring bed mentul-mentul, mendut-mendut, harganya 500 juta, tapi ngipine diuber-uber gendruwo. Turuno pring kriyat, galer geger kecantol paku, tapi ngipine mlebu restoran. Wah. Mangan menu lengkap, ngombene es degan seruput ngelilir, iler. Tapi kan nikmat turune. Ayo. Loh. Wong melarat wani ngece wong sugih di dunia ini. Urung mesti makan di restoran mewah lebih nikmat daripada di tengah sawah. Mangan yang tengah sawah ra mikir utang. Wong desa-desa wong tani-tani ae. Mangane ning tengah sawah, lawoe cuma sambel tok lho, iso entek-entekan. Turah sambele, tambah segone, turah segone, tambah sambele, turah sambele, tambah segone. Masya Allah, lawo entek cidukke linet campur uget-uget ni. Dikampleng lho ora krasa. Lho, iki sing dadi rektor iki. Makan di restoran mewah dengan menu lengkap, minuman lengkap, baru dapat 2 sendok keselek karena dia dengar dari belakang ada orang dem. Lah suarane sing dem persis wong sing diutangi. Kaget. Itu kalau di dunia. Dunia begitu, kadang yang dapat hadiah malah susah, yang kena musibah tambah bunga. Ono lho. Entuk hadiah malah susah, entuk hadiah umroh nilainya 20 juta malah susah, mikir selametane, mikir oleh-oleh, mikir ya nek sing entuk hadiah umroh dekan, dosen mending duwe tabungan. Lah sing entuk hadiah umroh model ngene-ngene iki. Lagi sekali tampil uman pironan iki. Kadang ngawai ini ngene sampai linu ini. Ini dapat hadiah umroh malah mumet ndase. Gitu loh. Kadang sing kena musibah malah bunga. Ono tonggoku kena musibah banjir, bunga untuk bantuan sembako, untuk mie. Di syuting wartawan mlebu TV dadah sampai guyu-guyu. Ini dunia. Loh ya. Tapi kalau di akhirat pasti. Surga pasti nikmat, pasti bahagia. Neraka pasti hina, pasti sengsara. Makanya masuk neraka enggak mungkin berani menghina yang di surga. Mlebu neraka gak kira wani ngece sing nang swarga. Alah urung mesti nang swarga luwih enak timbang nang neraka. Nang neraka panas, ora apa-apa kawitane panas. Suwe-suwe biasa lek wis adaptasi ngono. Neraka adaptasi. Udah, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat beliau, Kyai Anwar Zahid. Dihaturkan jazakallah ahsana jaza, jazakumullah khair kepada beliau al-mukarram Kyai Anwar Zahid yang telah memberikan motivasi kepada kita semua yang hadir malam hari ini dan ilmunya sekaligus gojlok saya tadi. Semoga selesai pengajian ini murid-murid saya tidak kurang ajar sama saya. Semoga sekali lagi apa yang beliau sampaikan menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum dilanjutkan aku tak nyoba koyo Ki Anwar Zahid iki. Penak dadi Habib Idin gantian ben ngene aku nang kono. Ben entuk elo ya keh maneh ngene ngene. Kowe sing mukadimah, kowe sing nyopo rektor, kowe sing nyopo hadirin gak iso rak kowe. Ora iso to. Wis kowe nang kono wae lah. Ki Bang wis jatahi Habib Idin kaya ngene iki. Shalawat ala Nabi Muhammad. Sekali lagi mudah-mudahan beliau selalu diberikan istiqomah, diberikan kesehatan zahiran wa batinan untuk terus bisa mengajak kita semua terutama para pemuda dan pemudi untuk semakin sadar, untuk semakin tahu diri kita hidup di dunia, bahwa kita hidup di dunia hanya sementara, kematian itu pasti. Persiapkanlah modal kita untuk bertemu dengan yang namanya kematian. Semoga dengan banyaknya kita baca solawat, terutama para zahirmania yang alhamdulillah setiap malam mengikuti saya dimanapun, di umum, di khususnya di setiap kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah ini, Makanya saya tadi bilang sama Kiai Anwar Zahid, niku masya Allah yang bawa banner-banner Zahirmania Kendal, Zahirmania Kudus, Zahirmania Semarang, niku teng pundi-pundi mawon ada banner itu. Walaupun wong asli ora murah ngerti aku. Sing penting wis aku husnudzon ya woki wong Semarang, wong Kudus, wong Kendal ngeten dah. Semoga hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit sebelum saya melanjutkan, sedikit aja. Tadi Pak Rektor menginginkan dan beliau menginginkan apa namanya? Acara ini Unisula Bersolawat semoga bisa berjalan setiap tahun. Setiap tahun bisa dilaksanakan Unisula Bersolawat. Dan kita berharap mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang jauh lebih sukses dan lebih berkah lagi. Amin insyaallah. Kenapa kalau ada orang bertanya, "Bib, apa gunanya orang baca solawat model begini ini dan apa dalilnya? Nopo, apakah ada?" Saya sering bikin status di dalam Instagram saya dan di dalam status WhatsApp saya bahwa mencintai Nabi itu enggak butuh dalil yang sahih. Tapi mencintai Nabi itu membutuhkan hati yang sahih. Hatinya harus ditetapkan bahwa kita semua yang butuh Nabi Muhammad, kita yang butuh solawat, Nabi enggak butuh dibacakan solawat, enggak butuh. Karena apa? Karena seluruh dunia manusia pun tidak ada yang baca sama solawat pada Nabi, tidak akan mengurangi hebatnya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Anwar tadi mengatakan, Anwar Zahid, bahwa Allah dan para malaikatnya setiap saat, setiap waktu, setiap detik selalu bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Justru dengan adanya model begini ini menunjukkan bahwa kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah dalam hadis qudsi? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau memang mereka benar-benar mencintai aku, Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah ikut Nabi Muhammad, ganjarannya apa? Yuhibbukumullah. Maka kamu akan dicintai oleh Allah. Yaghfir lakum dunubakum, dan kamu dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ada hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak akan bisa dikatakan mencapai level sempurna keimanan seseorang pada Allah sebelum orang itu mencintai diriku Nabi Muhammad melebihi cintanya terhadap dirinya, terhadap anaknya, terhadap orang tuanya, dan terhadap manusia semua yang ada di muka bumi. Jadi kalau kita semua ingin dicintai Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad. Sing marantias apa? Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Cintai nabimu melebihi cintamu terhadap anakmu, orang tuamu, dirimu, hartamu, apapun yang ada di dunia, maka kau pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Unisula Bersolawat dalam rangka menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Unisula Bersolawat dalam rangka kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Unisula Bersolawat dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita semakin berada di dalam hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini jenengan kali kula sedoyo, kalau kita semakin sering baca solawat pada Nabi, maka namamu akan berada di dalam hatinya Nabi. Kalau namamu berada di dalam hatinya Nabi, ketahuilah bahwa hatinya Nabi tempat Allah memandang rahmatnya. Sholawat Nabi Muhammad. Nopo malih amalan umat Nabi Muhammad yang pasti diterima tidak tertolak oleh Allah adalah membaca solawat pada Nabi Muhammad. A'maluna bainal qabuli waruddiha illa shalah 'ala Nabi Muhammad. Amal ibadah kita yang lain bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah terkecuali membaca solawat pada Nabi Muhammad. Jadi dengan ikhlas boten ikhlas, ngerti orang ngerti artine. Sing penting gembar-gembor maca solawat dicintai oleh Allah. Dosane diampuni, hajatnya dikabulkan. Nah, makanya saya dari tadi ngajak semua baca solawat itu bukan apa, sing bati jenengan. Sanes Kanjeng Nabi sing bati. Kita yang baca solawat. Salamu alaik zainal anbiya, salamu alaik atqal atqiya. Baca gitu tuh, walaupun jenengan enggak ngerti artinya, Nabi mesem, Nabi tersenyum, Nabi bahagia, Nabi bangga. Kalau Nabi tersenyum, Nabi bahagia, turun rahmatnya Allah ke muka bumi. Kalau Allah Nabi Muhammad senang, Nabi Muhammad bahagia, bala yang turun di atas ke dunia akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umat ini jauh dari nabinya, umat ini jauh dari Nabi Muhammad, maka beliau Habib Lutfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya selalu mengatakan, apa obat ruwet-ruwetnya yang ada di dunia saat ini berupa umat sekarang pada menebar hoak, menebar fitnah, menebar kebencian di media sosial, obatnya apa? Dekatkan selalu umat ini dengan nabinya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena kalau orang dekat sama nabi, rahmat Allah turun, bala disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaatnya kita mengadakan solawat, khususan unisula bersolawat. Berkat solawat malam hari ini akan bisa dirasakan asarnya sampai bertahun-tahun kemudian. Seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang menimba ilmu di tempat ini insyaallah dijadikan anak-anak yang beriman pada Allah, mencintai Nabi Muhammad, mencintai sunnah Nabi, dan berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bisa membangun negaranya semakin lebih baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dilanjut satu qasidah, nanti kita mahlul qiyam, lalu kita tutup dengan doa bersama-sama. Seperti biasa, lagu wajibnya Zahir Mania, judulnya Adi Nulana. Nah, gitu. Nek urung Adi Nulana dereng sah soal ini. Nggih. Jenengan saged? Iso. Nah, saya mau duet sama Kian Warsa itu. Adi Nulana. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki malam hari ini saya baru pertama satu panggung sama beliau ini. Aku digasahi terus oleh beliau ini, masya Allah. Wis ngono mau sak durunge ceramah njaluk jadwal mana? Oh, njaluk jadwal enggak, saya itu ora tak kei jadwal. Bisa. Nanti insya Allah habis malam hari ini kita sering berjumpa kembali dengan Mas Said. Bukan hanya di dunia, tapi insya Allah di akhirat kita kumpul lagi insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo sarang-sarang kali kula. Qasidah duet to. Ha? Peti kualat. Mboten. Engko gampang. Bayarane bagi loro gampang. Iki dalam rangka lembur bareng-bareng iki. Ayo.